والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، halaman 100 di matan ya, setelah kemarin diterangkan tentang metode tafsir dari para ahli bid'ah, itu yang mengambil dalil dari teks Quran semata, dan yang kedua yang mereka yang menafsirkan dalil tidak sesuai dengan tafsir, sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Ya, mereka adalah ahli bid'ah. Kemudian Syekhul Islam berkata, ya, ini yang di sini, wa min haula. Nah, fadal saya boleh. Majuan, majuan. ومن هؤلاء فرق الخوارج. ومن هؤلاء فرق kalau فرق perbedaan dong. فرق الخوارج. فرق. فرق الخوارج. Kalau mufradnya فرق. Ah. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهكذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعلم الناس كلاما وجدالا. Nah, itu kipasnya nggak bisa gerak ya, kalau nggak bisa gerak matiin aja. Nah, nggak bisa gerak. Baik. Maka wa mu'min haula, maka di antara mereka adalah firq, jangan farqun. Kalau baca farq itu ngasal berarti itu. Ya. Firq. Firqul khawarij, itu kelompok Khawarij, Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, wa ghairihim, dan yang lainnya. Wa hadza kal Mu'tazilah. Misalkan Mu'tazilah, wa innahum a'zamun nasi kalaman wa jidala. Mereka adalah di antara kelompok orang yang sangat ya, besar apa namanya kalamnya, syubhatnya, wa jidalan, dan perdebatannya. Nah, dibaca syarahnya. Alhamdulillah. فالخوارج مثلا يأخذون بنصوص الوعيد وما ظاهره الكفر ويكفرون المسلمين بالكبائر. والرافضة يحرفون القرآن أيضا فيقولون في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، المراد بذلك علي وفاطمة. المراد بذلك علي wa fatimatu. Tahu saya salahnya tadi. Pelan-pelan makanya bacanya. Wa yaquluna asyjarata asyjarata mal'unata fil Qur'an. Al-muradu biha banu Umayyata wa lahum tafasiru ghoribatun munkaratun. Wal 'iyadu billahi fa hum yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi fi tafsir al-ayat ad-dalati ala zammi wa ta'wiliha ila khusumihim. Wal ayatu ad-dalatu ala al-madhi yaj'alunaha liman yantasiruna lahum. Wa kadhalika al-jahmiyatu wal 'iyadu billahi ashabu al-jahmi ibn Safwana yuharrifuna kulla ayati sifati li'annahum ya'taqiduna anna Allah laysa lahu sifatun wa anna asma'ahu mujarradu a'lamin wa minhum may yaqulu innahu laysa lahu ismun wala sifatun wa amma hadhihi al-asma'u fahiya asma'u li makhluqatihi asma'un munsharif. Kalau yang asma'u ghairu munsharif itu asma' nama orang, Asma' binti Abi Bakar. Kalau asma' jamak dari isim, munsharif asma'un. Wa amma hadhil asma'u fahiya asma'un li makhluqatihi laysat asma'u laysa asma'un lahu wa ala kulli halin alhamd wa ala kulli halil hamdulillah. Ah, perhatikan. Wa fahiya asma'un lil makhluqat. Wa laysat asma, apa i'rabnya asma? Hah? Apa i'rabnya asma? Walaysat asma. Isim. Berarti asma'un lahu ismun wala ya. Ala wa ala kulli tayyib. Zakarnya dibaca. Fadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi idzni. Wa ammal mu'tasim. Asbuk. Cukup. Nah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Khawarij masalan ya'khuduna bi nususil wa'id wa madahiruhu al-kufr. Ya, Khawarij misalkan mereka adalah sekte yang mereka hanya mengambil nas-nas, ayat-ayat atau hadis-hadis yang isinya itu tentang ancaman, dan yang secara zahir, secara konteks tekstual itu kekufuran. Wa yukafiruna al-muslimin bil kabair. Maka dengan hal-hal seperti ini mereka mengkafirkan kaum muslimin atas dosa-dosa besar. Nah, itu jadi mabda'nya Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan. Ini mabda' besar Khawarij. Asas besar ini yang pertama. Yang kedua, mereka khuruj dari pemerintah kaum muslimin, memberontak. Ya. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini tiga mabda' Khawarij. Kalau bukan tiga dari ini, jangan sesekali menuduh Khawarij. Nah, taib. Ya, hatta orang yang demo. Yang demo, mungkin dia terjatuh ke dalam bid'ah, demonstrasi. Tapi selama tidak ada tiga dari ini, mereka tidak mengkafirkan, tidak berniat memberontak, dan tidak menghalalkan, maka bukan Khawarij. Ya, bid'ah aja, bid'ah demonstrasi. Ya, mengarah-arah pada Khawarij, tapi belum langsung kepada Khawarij. Ini yang dijelaskan mabda' besar dari Khawarij. Kemudian Rafidah, sedangkan sekte Rafidah mereka lah yang mentahrif, memalingkan, mengalihkan makna ayat yang sebenarnya dari Al-Quran, Aidan juga. Fayaqulun fi qawlihi ta'ala. Maka mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala, marajal bahraini yaltaqiyan. Allah membiarkan dua laut yang mengalir, kemudian keduanya bertemu. Nah, kata mereka yang dimaksud dengan dua laut tersebut adalah Ali dan Fatimah. Ini tafsir aneh ini kan. Ya, padahal ini tafsir ini jelas kenyataannya ada, ya. Kenyataan ada dua laut berjumpa dengan dua warna yang berbeda. Ini tafsir isyari. Ini tafsir apa ini? Isyari. Isyari versi Syiah. Ini tafsir isyari. Tafsir dolal ini. Ya. Kemudian mereka mengatakan tentang ayat syajaratal mal'unata fil Qur'an. Pohon yang terkutuk. Ya, dalam Al-Qur'an. Itu maksudnya pohon apa? Pohon zakum. Di neraka kan begitu tafsir yang benarnya. Kata mereka al-muradu biha Banu Umayyah. Yang dimaksud adalah Banu Umayyah. Urusannya urusan ke politik, ya. Nah, ini ya, kacau. Walahum tafasiru gharibatun mungkaratun. Mereka memiliki berbagai macam tafsir yang aneh, yang diingkari, ya, yang mungkar. Waliyadzubillah. Fahum yuharrifuna al-kalima an mawadihi fi tafsiri ayati ad-dala ala dzam wa ta'wiliha ila khusumihi. Maka mereka menyelewengkan firman Allah dari makna sebenarnya untuk menafsirkan dan mentakwil ayat-ayat yang mengindikasikan celaan untuk musuh-musuhnya. Ya. Kemudian wal ayatu adalah alal madh yaj'alunaha liman yantasiruna lahum. Sedangkan ayat-ayat yang mengisyaratkan pujian mereka tujukan bagi orang yang membantu mereka, menolong mereka. Kalau ada yang berisi celaan, palingkan ke musuhnya, ke khusumihim. Kayak tadi di ayat itu pohon zakum, pohon di neraka, wasyajartu mal'unatu fil Quran, mereka palingkan ke musuhnya. Ah, itu Bani Umayyah kata dia. Ini aneh ini kan. Waliyadu billah. Wa kadzalika al-jahmiyah waliyadu billah, demikian pula Jahmiyah. Ya. Ashabul Jaham ibn Safwan, pengikut sekte Jaham ibn Safwan. Namun Jaham ibn Safwan aslinya bukan yang mendirikan madhab tersebut, tapi madhab gurunya yaitu Ja'ad ibn Dirham. Namun karena Ja'ad ibn Dirham disembelih, ya, mati disembelih, kemudian Jaham ibn Safwan mewariskan, dan di tangan Jaham ibn Safwan madhab ini tersebar luas. Tersebar luas, populer, dan orang-orang mengenalnya dengan Jaham ibn Safwan, bukan dengan Ja'ad ibn Dirham. Makanya dikenal alirannya dengan aliran Jahmiyah. Ya, nisbat kepada Jaham ibn Safwan. Bukan Dirhamiyah. Nah, kalau dinisbatkan kepada aslinya, ya, yaitu Dirhamiyah. Karena foundernya siapa namanya? Ja'ad ibn Dirham. Atau Ja'adiyah. Ya. Yuharrifuna kulla ayati sifat. Dia pun sama juga. Dia pun menyelewengkan setiap ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, li'annahum ya'taqiduna annallaha laisa lahu sifatun. Karena mereka meyakini Allah tidak memiliki sifat. Wa anna asma'ahu mujarradu a'lamin. Dan mereka meyakini nama-nama Allah, ya, itu hanya sebatas nama. Ya, sebatas nama-nama saja. Batas nama yang tidak memiliki makna. Ya. Ini Jahmiyah bid'ahnya lengkap. Menafikan sifat, menafikan makna. Adapun Mu'tazilah menafikan sifat, menetapkan nama. Ya. Nah, perbedaannya adalah bahwa Mu'tazilah menetapkan nama bagi Allah Al-Alim, cuman yang dinafikan adalah makna sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini Al-Alim misalkan terkandung sifat. Karena Allah Ta'ala berfirman walillahil asma'ul husna, tidak asma saja tapi pakai husna. Ya, pakai husna. Nah, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan misalkan nama Allah Al-Alim itu terkandung sifat yang di dalamnya terdapat nama Al-Alim, itu sifat ilmu. Nah, Mu'tazilah tidak. Nah, itu nama saja. Ya, nama Allah saja. Nah, kalau Jahmiyah menafikan semuanya. Enggak ada, itu cuma sebutan aja kata mereka. Waliyadzubillah. Jadi Jahmiyah lebih parah. Ya, Jahmiyah lebih parah. Kemudian wa minhum man yaqul innahu laisa lahu ismun wala sifatun. Mereka lah yang menyatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Wa amma hadhihi al-asma'u fa hiya asma'un li makhluqatihi. Adapun nama-nama Allah ini, itu adalah nama-nama bagi makhluknya. Ini Jahmiyah. Ya, laisa asma'un lahu. Ya. Wa ala kulli halil walhamdulillah. Wa ala kulli halil alhamdulillah. Ya. Atau laisat asma'an lahu. Itu tepatnya. Takdirnya. Ya kan? Fa'amma hadhil asma'u fahiyya asma'un li makhlukatih. Ya. Atau walaisat asma'un asma'an lahu. Ya, atau juga bisa laisat. Nah, kayak tadi. Laisat asma'un lahu. Nama-nama tersebut bukan milik Allah Subhanahu wa taala. wa ala kulli halin hamdulillah. Nah, kemudian fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idnih. Ya, maksudnya tadi apa? Wa ala kulli halin alhamdulillah, maksudnya apa? Ya, apapun ucapan mereka itu, segala puji bagi Allah. Ini ayat ini sudah dibaca belum? Sudah. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idnih. Maka dengan kehendak Allah, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Nah, sekarang Muhammad Mu'tazilah. Ya. Fadhil, izah, baca. Wa ammal mu'taziladu ashabu Wasil ibn Atta'a wa Amr ibn Ubaidin fahum kama qala Syekhul Islami rahimahullahu min a'lamin nasi kalaman wa jidalan li'annahum daiman yarji'una ila al-aqli wa la ya'ba'una bin nususi itlaqan hatta fima la tudrikuhu al-uqulu yahkumuna al-aqla yuhaqqimuna al-aqla yuhaqqimuna al-aqla wal qa'idatu indahum fi sifati yaquluna innama asbathahu al-aqlu fa huwa thabitun sawa'un kana mawjudan fil kitabi was sunnati aw lam yakun mawjudan wa ma nafahu al-aqlu fa huwa manfiyun sawa'un kana mawjudan fil kitabi was sunnati am la wa ma la yaqtadi al-aqlu isbatahu wa la nafyahu fa aktsaruhum nafahu li'annahu qala la nusbitu illa ma asbathahu al-aqlu wa ba'duhum tawaqqafa fihi famadamal aqlu la yadullu ala isbatihi wa la nafihi natawaqqafu wa hum yujadiluna fi hadha jidalan 'aziman wa idza ra'aitahum tu'jibuka aqwaluhum walakinnaha aqwalun batilatun kama qila fiha hujajun tahafat kazujaji tukhaluha haqqan wa kullu kasirin maksurin fahum yatanaqaduna fatan kullu fahum yatanaqaduna fatajidul wahida minhum kullu ka wa kullu kasirin maksurun fahum yatanaqaduna fatajidul wahida minhum yara anna minal wajibi ayyusifallahu bikadha wal akharu yara annahu minal mustahili ayyusifallahu bikadha watanaqudul aqwali yadullu ala butlaniha. Dari Mu'tazilah ya. Wa ma Mu'tazilah, adapun Mu'tazilah mereka adalah pengikutnya Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Ya, fahum kama qala Syekhul Islam. Mengenai Amr bin Ubaid, orang-orang banyak menyangka dia ini orang saleh. Ya, bermajlis dengan Al-Hasan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Akhlaknya baik gitu. Tidak. Ya, Adz-Dzahabi menerangkan hal ini di Mizanul I'tidal. Ya. Di Mizanul I'tidal bahwasanya Amr bin Ubaid seorang yang berperangai buruk. Oh, dia ibadahnya baik, tidak. Adz-Dzahabi membantah ini juga di Mizanul I'tidal. Dia baik di depan orang-orang aja. Ya, tatkala dia sholat di rumahnya, dia celingak-celinguk. Ke kanan, ke kiri, atas, bawah, di depan orang khusyuk, ya, dan akhlaknya buruk, ya. Ini diterangkan oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian mereka mana tadi? Kama qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, min adamin nasi kalaman wajidan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Matan, mereka adalah yang paling paling besar. Ya, paling banyak mereka ini kalaman. Ya, artinya propaganda mereka ini yang paling banyak, syubhat mereka ini yang paling banyak. Wajidalan, dan paling-paling gemar berdebat. Paling banyak perdebatannya. Li'annahum da'iman yarji'una ilal aql. Karena mereka selalu mengembalikan kepada akal. La ya bu'una bin nusus itlaqa. Ya, mereka selalu mengembalikan kepada akal, ya. Terus dikembalikan pada akal. Ya. Bahkan pada masalah yang dan tidak tunduk sama sekali terhadap nas, ya, sama sekali itlaqan secara mutlak. Hatta fi ma la yudrikuhu al-uqul yuhakkimuna al-aql. Ya, sampai-sampai pada permasalahan yang tidak ada tidak sama sekali ada rasionalnya dengan akal, ya. Tidak bisa dicerna dengan akal, mereka pun tetap mengacu mengembalikan kepada akal, ya. Menghukumi akal. Wal qa'idatu indahum fi sifat, maka kaidah mereka dalam sifat, mereka menyatakan, ya, kata mereka, innama asbatahu al-aqlu wa huwa sabitun sawa'un kana mawjudan fil kitabi wa sunnah am lam yakun mawjudan, kata mereka. Apa yang, ya, yang dibenarkan oleh akal, maka itu benar, kata mereka. Ya. Waliyadu billah. Ya. Maka itu benar, apakah itu ada di Al-Quran maupun di As-Sunnah, maupun tidak ada di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Wa manafahu al-aqlu fahuwa manfiyun. Dan yang dinafikan oleh akal, maka itulah manfi. Berarti yang ditiadakan. Apakah itu ada di Al-Quran dan Sunnah atau tidak ada. Wa ma la yaqtadi al-aqlu isbatahu wa la nafiyahu fa aktsaruhum nafahu. Na'udzubillah. Ya. Adapun, ya, sifat-sifat Allah yang tidak ditunjukkan oleh akal penafiannya maupun penetapannya, maka mayoritas mereka menafikannya. Karena mereka menyatakan la nusbitu illa ma asbatahu al-aqlu. Kita tidak menetapkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh akal. Ya. Waliyadu billah. Ya. Wa fa'aksaruhum, kemudian mana lagi? Wa ba'duhum tatawaqqafa fihi. Namun sebagian mereka ada yang tawakuf, abstain dalam hal ini. Ya, ada absen dalam hal ini. Wa madama al-aqlu la yadulu ala isbatihi wa la nafihi natawaqquf. Kata mereka, selama akal tidak menunjukkan, tidak mengindikasikan ada atau tidaknya, ya, sifat tersebut, maka mereka natawaqquf. Kami tawakuf, kata mereka. Sebagainya. Wa hum yajadiluna fi hadha jidalan 'azibah. Ya, mereka, ya, mendebat dalam masalah ini dengan debat yang perdebatan yang besar. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka aqwaluhum. Ini kayak orang munafik, ya. Dan apabila engkau melihat mereka, maka ucapan-ucapan mereka membuat anda takjub, kagum. Ya. Dengan istilah-istilah mereka, mantiknya, filsafatnya, lakinnaha qawlun batilatun, namun hakikatnya itu adalah, ya, ucapan-ucapan yang batil, sebagaimana dalam ucapan penyair, hujajun tafahat kazujaji, ya, hujaj itu jamak dari hujjah, argumen-argumen yang tafahat, yang membingungkan itu seperti zujaj, ya, seperti kaca yang memantulkan kebenaran haqqan. Ya, maka kullu kasirin maksur, maka setiap barang yang pecah, ya, dia pecah. Setiap barang yang sudah pecah, ya, hakikatnya itu sudah pecah. Wahum yatanaqaduna, maka mereka pun kontradiksi. Ya, fatajidu alwahida minhum, maka anda akan mendapati salah seorang di antara mereka yara anna minal wajib ayyusafallahu bikada. Ya, di antara mereka berpendapat bahwa Allah wajib bersifat demikian, ya. Wal akhar, sedangkan anda akan mendapati orang yang lain masih di antara mereka yara annahu minal mustahil ayyusafallahu bikada. Oh, mustahil Allah bersifat demikian. Ini yang kita saksikan kontradiksi di antara mereka itu ulamanya, bukan awamnya, kroconya, ulamanya. Ya. Wa tanaqudul aqwali yadullu ala butlaniha. Dan ya, kontradiksinya pendapat, ya, pernyataan ini menunjukkan akan kebatilannya. Nah. Kemudian baca akbar dari matan berarti. Fadalah. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان العاصمي شيخ إبراهيم بن إسماعيل. كيسان. كيسان. الصحيح كيسان. Bukan كيسان. Ya, dengan dikasrahkan kah. Syekh Ibrahim bin Ismail bin Ulayyata alladhi kana yunadziru asy-Syafi'i wa misalu kitab Abi Ali al-Jubba'i wa tafsiri al-Kabiri lil Qadi Abdul Jabbari bin Ahmad al-Hamadzani. Jadi Mu'tazilah. Wal jami'i li ilmi al-Qur'ani li Ali bin Isa ar-Rumani. Ar-Rumani. Ar-Rumani. Orangnya doma. Ar-Rumani. Nah. Wa kasyafi li Abi al-Qasimi az-Zamakhsyari. Nah, ini tafsir yang masyhur. Al-Kasyaf. Terus. Fahaulai wa amsaluhum i'tiqadu madhhab. I'tiqadu. I'tiqadu madhhab al-Mu'tazilah. Madhhab. I'tiqadu madhhab al-Mu'tazilah. Nah. Coba perhatikan dulu. Syekhul Islam berkata, waqad sannafu tafasira ala usuli madhhabih. Dan mereka ini, para tokoh-tokoh Mu'tazilah, telah menulis berbagai kitab tafsir itu yang sesuai dengan prinsip-prinsip madhab mereka. Semisal tafsir Abdurrahman bin Kisan al-Asad, syekhnya Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah, yang dia inilah yang mendebat Imam Syafi'i. Ya. Semisal juga kitabnya Abi Ali al-Jubai, ini bapak tirinya dari Abul Hasan al-Asy'ari, sekaligus guru beliau, ya, selama 40 tahun. Dan juga tafsir Al-Kabir karangan Qadi Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Hamadani, ini tokoh besar Mu'tazilah dan tokoh penting juga dalam ilmu usul fikih. Ya, Qadarullah dia dalam Mu'tazilah. Kemudian kitab Jami al-Ilm Al-Qur'an karangan Ali bin Isa Ar-Rumani, dan juga Al-Kasyaf. Al-Kasyaf kitab yang bagus dari sisi bahasa. Banyak makrifat lughah. Tapi untuk akidah Mu'tazilah. Karangan Abu Qasim Az-Zamakhsyari. Haha'ulai mereka itu lawam salum dan yang semisalnya. I'taqadu madahibahum i'taqadu madahibah Al-Mu'tazilati. Mereka semuanya menganut keyakinan madhab Mu'tazilah. Nah, fadal. Suatu syaratnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala Al-Kasyafu li Abdul Qasim Az-Zamakhsyari kitabun ma'rufun mutadawalun wa huwa jayyidun fil lughati wal balaghati lakinnahu ala usulil mu'tazilati mislu ma qala syaikhu wala takadu ta'rifu kalam ta'rifu kalamahu fi dhalika illa idza kana indaka ilmun bi madhhabil mu'tazilati wa madhhabi ahli sunnati wal jama'ati bi annahu rajulun jayyidun wa balighun yadkhulu 'alaika asy-syai'u wa anta la tashkuru bihi hatta ka'annaka tazunnu anna hadha wal kalamu sahihu as-sadadu lakin fihi bala'un fa misalan qala faman zuhziha an boleh juga lakin nafihi bala'at atau lakin fihi bala'un boleh terus fa misalan qala faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza qala ay fawzun ayyu fawzin qala ayyu fawzin a'zama min dukhul a'zami a'zamu fawzin a'zamu min dukhulil jannati wan najati minan nar ah kita bacanya ayyu bukan qala ay qala ayyu itu adapun titik dua ada titik dua seperti itu seolah-olah ay gitu yang menerangkan maknanya yakni kayak gitu ini keliru ya terus ada juga istifham di situ kan terus wa hadza kalamun thayyibun lakinnahu yuridu nafya ru'yatillahi azza wa jalla bi anna ru'yatallahi azza wa jalla a'la syai'in kama qala ta'ala illadzina ahsanu al-husna wa ziyadah fa anta idza qara'ta hadzal kalama fasatajiduhu sahihan falaisa hunaka fawzun a'zamu min dukhulil jannati wan najati minan nari walantadriya anna hadzal rajula yushiru ila annahu la ru'ya wa anna allaha la yara masa Allah tidak melihat wa anna allaha la yura Allah tidak dilihat gitu terus li anna ru'yatallahi ta'zamu min dukhulil jannati wa azamu min kulli syai'in walahu asya'u ajibatun wa tasarrufun yatala'abu bil uquli idza lam yakun indaka hadharun minhu wa ma'rifatun wa idza lam yakun indaka terus hadharun minhu wa ma'rifatun bi usulil mu'tazilati wa usuli ahli sunnati wal jama'ati fa innaka tadillu hadza idza takallama fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi wa ma yata'allaqu bi madhhabihim amma idza takallama fil balaghati wal arabiyyati fa huwa jayyidun. Kemudian mana yang berarti Al-Kasyaf karangan Abdul Qasim Az-Zamakhsyari. Ya kata Syekh Al-Utsaimin itu adalah kitab yang ma'ruf, yang mutadawal. Ya. Kitab yang ma'ruf. Kitab tafsir yang terkenal yang banyak beredar ya. Ya, yang beredar di tengah kaum muslimin. Wa jayyidun fil lugha wal balaghah. Itu bagus ya dari sisi bahasa, dari sisi balagoh. Ya. Lakinnahu ala usulil mu'tazilah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Nah, kata Syekhul Utsaimin, namun buku-buku ini itu di atas prinsip-prinsip mu'tazilah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh. Ya, Syekhul Islam. Wala takadu ta'rifuhu kalamahu fi dhalika illa idza kana indaka ilmun bi madhhabil mu'tazilati wa madhhabi ahli sunnah. Jangan cuma tahu madhab mu'tazilah aja, mesti juga tahu madhab ahli sunnah. Dan jangan cuma tahu madhab ahli sunnah aja, juga mesti tahu madhab mu'tazilah. Ya, kalau baca buku ini. Kalau enggak ya akan enggak tahu kan madhab mu'tazilah itu apa. Akan menyangkanya ini benar. Ya, maka kata Syekh, ya. Syekh Al-Utsaimin beliau menyatakan wala takadu ta'rifu kalamah. Dan hampir-hampir saja kata beliau. Hampir saja Anda tidak akan mengetahui hal tersebut menyadari tafsir tersebut, ucapan beliau, ucapannya Zamakhsyari fidalik di bukunya tadi Al-Kasyaf, ya, bahwasanya itu berada di atas prinsip Mu'tazilah illa idza kana indaka ilmun bi madzhabil Mu'tazilati wa madzhabi Ahli Sunnah, kecuali apabila Anda memiliki pengetahuan tentang madhab Mu'tazilah dan madhab Ahli Sunnah. Ini penting ya. Lianna rajulun jayyidun badhi'un, karena Zamakhsyari ini adalah orang yang jayyid, yang balik. Maksudnya apa? Orangnya pintar, cerdas gitu ya. Ya, balik kalau ngomong itu retorikanya mantap. Ya, perkataannya itu dalam. Ya. Yadkhulu 'alaika asyai'u. Nah, kalau ngomong kepada Anda, baik ngomong secara langsung maupun apa yang tertuang di buku-bukunya, maka ya sesuatu hal syubhat akan masuk kepada Anda. Enggak sadar kan? Iya, wa ta'ala tas'uru bih, Anda enggak sadar. Hatta ka'annaka tadhunnu anna hadha huwal kalamus sahih ustadadu. Sampai-sampai Anda akan menyangka, wah ini pernyataan ini benar ini. Sahih ini. Wah ini lurus ini pernyataannya. Lakinna fihi bala'an. Namun dalam ucapannya tersebut terdapat bala bencana. Contoh misalkan dia mentafsirkan firman Allah di surah Ali Imran. Faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang ya dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka berarti dia telah memperoleh keberuntungan. Apa kata Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili? Fa ayyu fawzin a'dhamu min dukhulil jannati wan najati minan nar. Ini istifham ingkari kan? Kata beliau, coba kebahagiaan apa, kemenangan apa yang lebih besar daripada masuk neraka dan diselamatkan dari surga? Benar enggak? Benar enggak? Benar. Keren enggak? Keren ya, asyubhatnya di mana? Nah, kata Syekh. Ya. Kata Syekh, "Wa hadza kalamun thayyib," ini ucapan yang bagus, benar. Lakinnahu yuridu nafya ru'yatillahi azza wa jal. Namun dia menghendaki dengan pernyataan dia ini untuk menafikan dilihatnya Allah. Kan dilihatnya Allah sebesar-besar nikmat. Iya enggak? Sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar nikmat yang didapatkan bagi ahlul jannah. Ya. Yang ahlul jannah menyatakan enggak ada yang lebih nikmat dari ini. Kenikmatan di surga, makannya, tinggal di surganya, bersenggama dengan bidadarinya, itu kalah semua nikmatnya dibandingkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, mana yang lebih nikmat? Dengan ayat ini. Maka enggak ada yang lebih nikmat daripada dimasukkan ke surga, diselamatkan dari neraka. Ya, lakin li'anna ru'yatullahi azza wa jalla a'la syai'in. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala ya, a'la syai'. Ala syai' itu yang paling tinggi di atas segalanya, daripada masuk neraka, daripada masuk surga, daripada diselamatkan dari neraka, melihat Allah Azza wa Jalla pasti itu yang lebih tertinggi. Ya, ya otomatis melihat Allah Azza wa Jalla itu ya pasti masuk surga, terhindar dari neraka. Ya, karena yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya itu hanyalah ahlul jannah. Ahlul jannah. Ya, adapun pendapat yang lain, orang kafir melihat Allah itu bukan di jannah. Itu pun dengan pemandangan kemurkaan. Ya. Nah, dan ini khilaf, apakah orang kafir melihat juga Allah? Ya. Walau dalam kemurkaan sekalipun. Allah alam bisawab, itu kajiannya nanti di pelajaran akidah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, lil ladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik di surga dan ziyadahnya. Apa ziyadahnya? Nah, ziyadahnya apa? 020304? Bukan. Ya, itu ziyadahnya mah kecil gitu. Ya, bisa sampai 70 saya pun. Ya enggak? Nah, kalau Pak Sofyan, ya, Satu aja, yang itu aja. Enggak ada di surga, enggak ada yang enggak poligami. Kalau enggak mau poligami di neraka. Di surga kata Nabi, lah usah-usahan, minimal punya berapa? Dua istri. Kalau enggak mau poligami ya di neraka. Itu urusan akhirat ya, bukan di dunia. Kalau di dunia enggak poligami enggak apa-apa. Ya. Lebar kalau mana tadi tuh? Nah, tambahannya itu bukan 1, 2, 3, bukan. Tambahannya yang lebih nikmat dari itu, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Fa anta idza qara'ta hadza al-kalama fasatajiduhu sahihan. Maka Anda apabila membaca, melihat kalimatnya Zamakhsyari ini, maka Anda akan mendapati kalamnya dia ini benar. Falaisa hunaka fawzun a'dhamu min dukhulil jannati wan najati minan nar. Memang tidak ada sesuatu kemenangan yang lebih besar daripada masuk surga dan selamat dari neraka. Ya. Wala tadri anna hadzal rajula yushiru ila annahu la ru'ya, dan Anda pun tidak akan mengetahui bahwa orang ini Az-Zamakhsyari, ya, pentafsir ini sedang mengisyaratkan bahwa tidak ada ru'yah. Tidak ada ru'yatullah. Masya Allah. Wa anna Allah la yura, bahwa Allah tidak dilihat. Lianna ru'yatullahi a'zamu min dukhulil jannah. Karena ahlu sunnati wal jamaah berpendapat melihat Allah itu adalah ya, lebih agung, lebih besar daripada masuk surga semata. Ini keyakinannya ahlu sunnah, bahkan keyakinannya Asy'ariyah, Maturidiyah. Keyakinan Asy'ariyah Maturidiyah juga demikian. Walaupun pada proses kaifiatnya ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan Asy'ariyah dalam ru'yatullah. Di antara Asy'ariyah ada yang menyatakan Allah dilihat bukan dengan mata, tapi dilihat dengan mata hati, mata batin. Di antaranya Allah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu dilihatnya bukan dari satu arah. Karena ini konsekuensi dari keyakinan mereka bahwa Allah laisa lahu jihah. Allah tidak punya arah. Kalau begitu, kalau Allah dilihat dari satu arah ke atas, ya sebagaimana dalam hadis, ya innakum satarauna rabbakum kama tarauna al-qamara fil lailatul badr. Begitu kan? Sesuai kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Itu kan pada satu arah. Kata mereka Allah laisa kamitslihi syai'. Allah laisa lahu jihah. Allah laisa lahu makan. Nah, kalau ada satu arah, nanti Allah seperti itu semua, menyelisihi apa yang diyakini di dunia. Kalau begitu gimana? Di sorga Allah dilihatnya dari segala arah. Nah, Allah dilihatnya dari segala arah. Jadi melazimkan hal ini, ya, kata Syekh Muhammad Khalil Harras di Syarah Al-Wasitiyah, melazimkan hal ini semua tubuh ahlul jannah berubah menjadi ain, menjadi uyun semuanya. Ya. Di leher mata, di punggung mata, karena melihat Allah dari segala arah, waliyadzubillah. Ya, ini berbeda pendapat dengan ahli sunnah. Tapi mending, karena mereka menetapkan, pokoknya, usulnya mereka menetapkan Allah dilihat. Nah, Mu'tazilah enggak? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa'adhamu min kulli syai', dan melihat Allah SWT itu lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar kenikmatannya, ya, lebih besar kenikmatannya daripada sekedar masuk surga, sekedar diselamatkan dari neraka. Nah, ini luar biasa ya, tipu daya Zamakhsyari. Kalau nggak sadar kan, oh iya, berarti nikmat yang paling nikmat masuk surga, nikmat yang paling nikmat selamat dari neraka. Pakai ayat faman zuzi'ani nar wa udkhil jannah faqad faz. Berarti nanti disyaratkan. Berarti Allah tidak dilihat. Waliyadzubillah. Mana lagi tadi? Ya. Ya, walahu asya'u ajibatun wa tasarrufun yatala'abu bil uqul. Ya. Dan Zamakhsyari ini memiliki berbagai hal yang ajibah. Ya. Yang ajibah, yang yang maksudnya di sini bukan pujiannya. Yang aneh ini, yang mengherankan. Ya. Dan tasarruf yang berbagai, dan dia juga memiliki berbagai tasarruf, pendapat-pendapat, ya, yang yatala'abu bil uqul. Ya talab, dia bermain-main dengan akal. Ya, waliyadzubillah. Idza lam yakun indaka, nah, apabila Anda tidak memiliki kewaspadaan, hadarun minhu darinya, wa ma'rifatun bi usulil mu'tazilah, dan apabila Anda tidak memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip madhab mu'tazilah, wa usulu ahli sunnati wal jamaah, apalagi kalau Anda enggak memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, fa innaka tadillu, maka Anda bisa sesat. Anda bisa sesat. Wa hadza idza takallama fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Ini apabila tafsir dari Al-Kasyaf ini berbicara tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan nama-nama dan sifat Allah. Wa ma yata'allaqu bi madhhabihim, dan yang ada kaitannya dengan madhab mereka. Amma idza takallama fil balaghah wal arabiyyah fa huwa jayyidun. Adapun jika Zamakhsyari beliau mengurai, mengulas tentang balaghah, bahasa Arab, maka ya, buku itu bagus. Fa huwa jayyidun, dan dia pun orang yang memiliki kepiawaian dalam hal tersebut. Nah, ya, kemudian wa usulul mu'tazilah, usul khamsatu. Sabit, baca sabit. Sammunaha hum at-tauhida. Alladhi matmunuhu nafyul hadith, nafyul sifat. Nah, perhatikan usul mu'tazilah. Nah, ini prinsip-prinsip dasar mu'tazilah itu khamsatu, ada lima. Nah, ini disebut usulul khamsah. Kalau Syekh Muhammad bin Gahab punya usulul sittah, usul salasah, salasah usul, usul salasah, usul sittah. Nah, mereka punya usul al-khamsah. Ngaji akidah yuk, kita apa? Usul al-khamsah, mu'tazilah udah. Mu'tazilah. Baik ya, kalau ikhwanul muslimin punya usulul isyri. Usulul isyri. Ya, nanti paham ya kode-kode ini. Jangan polos-polos saja. Ya, sakopah kayak begini penting juga. Biar enggak polos gitu. Kajian apa? Kajian manhaj. Kita apa? Usul khamsah. Pulang-pulang jadi ya, jadi mu'tazilah. Jadi mu'tazilah. Harus tahu ya. Harus tahu usul ya, sakopah-sopah kayak begini. Supaya enggak ngaco. Enggak ngaco. Usul isrin itu kitabnya Ikhwanul Muslimin. Usul khamsah kitabnya mu'tazilah. Ya, tahu. Oh, kayak begini. Apalagi kalau ya kita mengetahuinya tersebut cukup dari pemaparan para ulama. Semisal di sini, di kitab ini. Ya, di kitab Muqaddimah Tafsir ini Syekh Al-Utsaimin yang ngasih tahu. Jadi kita tidak perlu bongkar-bongkar di kitab mereka tanpa ada penjelasan. Kan kalau di sini Syekh yang menjelaskan. Jelaskan bantah, jelaskan bantah. Nah, ya. Ini perlu tahu ya, perlu tahu. Apalagi kalau antum mau terlibat rudud, ya. Bekalnya apa, modalnya apa, mau debat-debat. Ya. Usul kaum mukhalifin nggak paham, taunya usul dia aja. Ya udah nggak nyambung, gimana mau bantah? Ya udah cukup yakini aja, cukup yakini apa yang kita ketahui. Ma kita nggak tahu usul mereka, kita nggak paham juga syubhatnya di mana dan bantahan terhadap syubhatnya. debat kalah malah ngikut pendapat dia. Banyak gak yang kayak begini? Banyak, ini karena takalluf, maksain diri debat. Sama kayak kemarin tuh ya, ada orang yang kasyafan. Ya, mengatakan kasyaf. Ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di berbagai kitab beliau, di Al-Istiqamah, ya, di Al-Furqan baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan, di Al-Majmu' Fatawa, ya, di Al-Majmu' Fatawa detail sekali. Kemudian di Al-Wasitiyah, bahkan di Al-Aqidah Al-Wasitiyah menyebutkan kasyaf. Kasyaf itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya. Menetapkannya itu, ya, di antara dua kelompok sesat terkait tentang kasyaf, yaitu kelompok Sufi Kuburiyun yang mereka gulat, mereka berlebihan, ya, menetapkan kasyaf. Juga di antara kelompok Mu'tazilah Jahmiyah dan sebagian Asy'ariyah yang mereka mengingkari kasyaf. Ada orang yang Sufi, ya, kasyaf, ya, ke Pak Capres, saya kasyaf bisa melihat Bapak. Diingkari seperti pengingkarannya kaum Mu'tazilah kepada Sufi. Ya. Diingkari kasyaf secara totalitas. Mau membantah Sufi malah terjatuh ke dalam Jahmiyah Mu'tazilah. Ahlus Sunnah enggak kayak gitu bantahnya. Ya. Ahlus Sunnah menetapkan kasyaf. Ya, bahkan kasyaf itu ada di sahabat, di tabi'in, dan para wali. Sampai kapan kata Ibnu Taimiyah? Sampai hari kiamat. Bahkan kasyafnya tabi'in lebih banyak daripada kasyafnya sahabat. Dikasih contoh oleh Ibnu Taimiyah di Al-Furqan baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan. Hitung sendiri. Saya pernah ngitung kisah-kisah yang dibawakan Ibnu Taimiyah tentang kasyafnya tabi'in lebih banyak daripada kasyafnya sahabat. Lebih banyak. Ya, taib. Syekh Fauzan menetapkan bahwasanya Al-Khidir atau Al-Khadr, temannya Musa, itu wali bukan nabi. Dan ini selaras dengan pendapat ulama yang lainnya. Walaupun khilaf, ada yang menyatakan dia adalah nabi. Dan Syekh Fauzan menyatakan itu kasyaf, ilmu yang Allah berikan yang tidak Allah berikan kepada Musa. Tapi Musa pun belajar dari situ. Ya. Enggak dikenal istilah ilmu laduni. Yang dikenal adalah karomah. Karomah itu terbagi menjadi 4. Ya. Kasyaf, al-ilmu, al-qudrah, at-ta'sirah. Itu 4. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah. Ya, jadi jangan sampai mau bantah Sufi malah seperti bantahnya kaum Mu'tazilah. Enggak bisa ngeles. Ya. Gak bisa ngeles, oh maksud saya kan itu yang versi Sufi yang saya bantah. Oh, gak bisa, mesti dirinci. Ya, karena ulama gak begitu bantahannya. Bantahan seperti itu malah menjatuhkan diri ke Mu'tazilah Jahmiyah dan membuat orang lain seperti Mu'tazilah Jahmiyah. Ya, nah ini penting ini. Sakofah-sakofah seperti ini. Jangan cuma taunya usul madhab Ahlus Sunnah, gak ngerti madhab yang lain, syubhatnya ikut bantah-bantah. Malah nyemplung ke situ. Tapi berkata Syekhul Islam, wa usulul mu'tazilati khamsatun, maka prinsip dasar mu'tazilah ada 5, yang mereka namakan sebagai tauhid, al-adl, ya, keadilan, manzilah baina manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Itu bagi pelaku dosa besar, hukum di dunia, tidak mukmin, tidak kafir, tapi kalau di akhirat abadi selamanya di neraka. Kemudian apa? Infadul wa'id, terlaksananya ancaman. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Itu udah berapa tuh? 5 ya. Tauhid, adal, manzilah baina manzilatain, infadul wa'id, kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa tawiduhum huwa tauhidul jahmiyah alladhi matmunuhu nafyu sifat. Namun tauhid mereka hakikatnya adalah tauhidnya sekte Jahmiyah yang kandungan tauhid mereka, kandungan akidah mereka menafikan sifat-sifat Allah. Ya. Lanjut sabit, baca lagi. Tahun 2000 nahnu nuhidullah wa Walakin at-tauhida alladina yuriduna lahu ma'nan akhar. Wa kadhalika aidan al-adlu wal-adlu aidan usulun adhimun. Qala ta'ala inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. As-salisu al-manzilatu baina manzilataini. Wa likai na'rifa hadha al-asla. Mana? Likai na'rifa hadha al-asla indahum. Nadribu matalan panakulu hunaka rajulun muhafidun ala ta'ati mutajannibin. Mutajannibun lima'asi. Warajulun akharu yaf'alu al-kabairu wa huwa mu'minun. Warajulun salisun kafirun. Fahal taja'alu as-salasata sawa'un. Sawa'an fa idza ajabtum bila yaquluna idzan hadzal mu'minu alladzi yaqulu al-kabair. Bala yaquluna idzan hadzal mu'minu alladzi. Bala apabila? Fa idza ajabtum bila, dengan tidak, bila lah gitu. Terus yaqulu al-kabair yasiru fi manzilati baina manzilatain. Fala naqulu mu'minun wala kafirun. Ammal al-aslu ar-rabi'u fahuwa infadul wa'idi. Fahum yakuluna inna Allah azza wa jalla yatawa'adu ala al-fi'lil ma'asi allati tukhraju. Allati la tukhriju minal islam. Mislu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa 'addala lahu 'adaban 'aziman. Mislu salasatun la yadkhuluna al-jannata mutminul khamri wa qati'ur rahmi wal mananu bima aqta. Mislu salasatun la yukallimuhumullaha yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adabun alimun. Al-musbilu wal-mannanu wal-munafiku sil'atuhu bil-halabil-kadibi. Fayaquluna nahnu nanfudhu hadhal wa'idah li anna alladhi qala hadha al-wa'id wa'id Allah azza wa jalla wa huwa qadirun fala budda min infadhihi. Fahum yaquluna nanfudhu al-wa'id. Nah, hasbuk, cukup ya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menyatakan hum yaqulun mengenai tauhid. Mengetahui versi mereka. Ya. Mereka menyatakan Mu'tazilah tauhid. Nahnu nuwahidullah wa naqul bil usulina at-tauhid. Kata mereka, kami mentauhidkan Allah. Dan di antara usul prinsip agama kami adalah tauhid, kata Mu'tazilah. Lakinna tauhid alladhi yuriduna lahu ma'nan akhar. Namun tauhid yang mereka maksud itu memiliki makna yang lain. Ya. Kadzalika aidan al-adl, demikian pula prinsip kedua mereka, keadilan. Ya. Wal adl aidan aslun adhimun. Adl ini merupakan prinsip yang besar untuk mereka. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Allah memerintahkan ya untuk berbuat adil dan ihsan. Nah, prinsip ketiga al-manzilah baina manzilatain. Likai na'rifa hadzal asla indahum. Ya, supaya kita mengetahui prinsip ini yang menurut mereka ini, nadribu masalan. Kita berikan contoh, wa naqul hunaka rajulun muhafidun ala ta'at mutajannibun lil ma'asi. Ya, ini ada orang yang senantiasa menjaga ketaatan dan menjauhi ya, maksiat-maksiat. Ya. Kemudian warajulun akhar yaf'alul kaba'ir wa huwa mu'min. Ada orang yang melakukan dosa-dosa besar tapi dia mukmin. Kemudian warajulun salisun, orang yang ketiga kafirun. Fahal taj'alu as-salasata sawa'an. Nah, kemudian kita katakan kepada Mu'tazilah ini, apakah kalian menjadikan tiga orang ini sama? Yang mukmin, senantiasa taat, menjauhi maksiat. Yang kedua, dosa besar tapi mukmin. Yang ketiga, kafir. Nah, gitu kan? Nah, kalau mereka menjawab bila dengan tidak, oh tidak sama. Ya kulun, mereka akan menangkat. Idan hadal mukmin alladhi yaf'al kabair yasiru fi manzilah bainal manzilatain. Fala naqulu mu'minun wala kafirun. Nah, kata mereka, jadi begini, orang mukmin yang melakukan dosa besar ini, dia berada di antara satu kedudukan. Dia berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Maka kita tidak katakan dia mukmin, kita tidak katakan dia kafir. Berarti dia di antara ya, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Nah, begitu maksudnya. Enggak mukmin, enggak kafir. Di dunia, kalau di akhirat mereka selaras dengan Khawarij, yaitu mereka kafir, apa mereka kekal di neraka selama-lamanya. Iya dan billah. Ini keyakinan, ya keyakinan Mu'tazilah. Ya. Kemudian amma aslul rabi'. Adapun ya pendapat prinsip yang keempat yaitu apa? Wa huwa infadul wa'id, merealisasikan ancaman. Wahum yakulun inna Allah azza wa jalla yatawa'adu ala fi'lil ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla mengancam ya, atas tindakan maksiat allati la tukhriju minal islam, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini kalau ahli sunnah wal jamaah gimana di dunia? Loh enggak ya, pelaku dosa besar selain kesyirikan itu ya tidak kafir kedua, tapi imannya kurang. Di akhirat itu tahta masyiatillah, tidak memaksakan, memastikan. Artinya apa tahta masyiatillah? Kita serahkan itu di bawah kehendak Allah. Ya. Tidak memastikan dia pasti diadab dan tidak memastikan dia pasti diampuni. Kalau Murji'ah, oh pasti diampuni. Khawarij pasti diadab. Mu'tazilah sama seperti Khawarij. Ya. Ya. Nah, perhatikan ya ikhwah. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dengan Mu'tazilah atau Mu'tazilah yang menyepakati Ahlussunnah terkait definisi iman. Iman itu apa? Qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Itu Mu'tazilah sama. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Batiniyah, dari kalangan Maturidiyah, dari kalangan Asy'ariyah. Berbeda. Ya, nah, Mu'tazilah sama seperti Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi prakteknya berbeda di sini. Definisinya aja sama. Nah, ini ma'rifat-ma'rifat seperti ini penting untuk diketahui ya. Biar tidak sembrono ya ketika terlibat dalam diskusi ya, terutama kalau diskusinya ditampilkan ke khalayak. Nah, nanti akan menjadi ya, syubhat buat kita sendiri, buat kaum muslimin, dan akan menjadikan kekalahan bagi ahli sunnah. Mana lagi tadi? Nah, misal ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Ya, kita tidak menerjemahkan kekal. Kalau menerjemahkan kekal berarti terjemahannya Khawarij dan Mu'tazilah. Karena makna khalid itu tidak selalu bermakna kekal. Dalam bahasa Arab bisa maknanya muksut tawil, tinggal dalam waktu lama. Al-muksut tawil, tinggal dalam waktu lama. Ya, sebagaimana orang Arab sering berkata sipir-sipir penjaranya kepada narapidananya, la ukhallidannakum fis sijen. Kita tidak akan menerjemahkan saya akan mengekalkan engkau di penjara. Sang narapidana tidak kekal, penjara pun tidak kekal. Maka maknanya apa? Saya akan menjebloskan engkau di penjara dalam waktu yang lama. Nah, ini terjemahan ahli sunnah. Terjemahan ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, iya kekal. Khalidan fiha, dia kekal. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam, kekal di jahanam selamanya. Wah, itu terjemahan Khawarij dan Mu'tazilah. Oh, tapi di buku terjemahan begitu. Makanya belajar akidah. Belajar akidah. Kalau enggak belajar akidah, ya kayak begitu. Ya. Belajar akidah, belajar bahasa Arab. Belajar akidah. Kalau enggak belajar akidah, enggak paham. Terjemahin ayat aja udah terjemahan Khawarij. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam, dia kekal di situ selamanya. Khalid dan fiha. Kan begitu? Terjemahin, ya terjemahannya Khawarij, Mu'tazilah. Ya. Nah, itu keliru. Maka belajar bahasa Arab, belajar akidah yang benar. Ya, wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa adalahu 'adaban 'azima. Ya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan dia azab yang besar untuk dia. Dan juga sabda Nabi SAW, salah satu la yadkhulul jannah, ada tiga jenis manusia yang enggak bakal masuk surga. Yang tidak masuk surga. Apa itu? Mudminul khamr, pecandu khamr, wa qati'ur rahim, pemutus tali silaturahmi, wal mannan bima a'ta. Dan orang yang ngungkit-ngungkit pemberian dia. Juga sabda Nabi, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak melihat mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ini hadis ini riwayat Muslim dari Abu Dzar kalau enggak salah ya. Sampai Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Sungguh rugi dan celaka siapa mereka wahai Rasulullah. Sampai tiga kali. Maka Nabi bersabda yang pertama adalah al-musbil. Musbil di sini diterangkan oleh para ulama orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki ya dengan khuyala. Ya. Dengan sombong. Adapun tanpa sombong ya, itu ya, mutlak neraka aja. Fala haraja wa ma bainahu ya. Fala haraja kata Nabi ketika mengisyaratkan kain itu rismusak setengah betis. Ya, tidak mengapa antara tengah betis dan antara ka'bain dua mata kaki. Mas fala minal ka'bain, kalau di bawah mata kaki, kain yang di bawah mata kaki itu di neraka. Ya. Kalau yang disertai dengan khuyala, nah ini Allah tidak berbicara padanya, tidak melihatnya, tidak mensucikannya dan bagi dia adab yang musbil, manan yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, dan juga orang yang berupaya menjual laris dagangannya dengan sumpah yang palsu. Fayaqulun, maka mereka Mu'tazilah menyatakan mengomentari hadis-hadis ini, nahnu kata mereka, kalau begitu kita hanya merealisasikan ancaman ini. Ya. Karena yang berbicara ancaman ini adalah Allah Azza wa Jalla dan dia qadirun falabudda min inqadihi. Dan dia pasti menjalankan ya ancamannya. Wa hum yaqulun dan fadullahi, maka mereka mengatakan kami pun merealisasikan ancaman. Mana al-ashl khamis. Prinsip Mu'tazilah yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Hada min usulihim, ini diantara usul mereka. Wa ni'mal asli al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya. Wa ni'mal asli. Afwan. Wa ni'mal aslu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya. Dan sebaik-baik dari prinsip yang ada ini semua adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebaik-baik prinsipnya Mu'tazilah yang paling bagus yang ini. Ya, fa ma fuddilna 'alal umam illa bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ya. Kata Syekh, ya. apa namanya? Fama fuddilna 'alal umam. Namun kita tidak di apa namanya? Didahulukan, ya. Artinya kita tidak diberikan keutamaan dibandingkan umat-umat yang lain kecuali dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kan begitu kan? Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan begitu? Ya. Kita tidaklah diberikan keutamaan atas umat-umat yang lain kecuali dengan amar ma'ruf nahi mungkar, begitu maksudnya. Ya, lakin sayatina ya ma yuriduna bihima min ma'nan batilin. Ya, kemudian kata Syekh, namun akan datang kepada kita apa yang mereka inginkan dari amar ma'ruf nahi munkar berupa makna yang batil. Wa ma yalbisuna bihi 'alan nas. Ya. Dan apa yang mereka talbiskan. Apa maksudnya itu? Samarkan, ya. Mereka jelaskan, mereka samarkan kepada manusia. Fahadihi al-usulu idza qara'taha taqulu hadhihi usulun haq. Usul prinsip-prinsip Mu'tazilah ini apabila Anda membacanya secara kasat mata aja Anda akan mengatakan, "Oh, prinsip-prinsip ini benar." Lakin indama ya tufassar, namun tatkala dijelaskan tajidu annaha batilatun. Maka Anda akan mendapati, "Oh, ini batil ternyata." Batil. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah hari Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.